dua bola matamu, kucongkel dua belah pipimu, kurapat sedikit rambutmu. Ingin aku menggigit hidung mancungmu, kusentil merah bibir monyongmu, kujambak daun telingamu. Wow, wow, wow. Ingin ku sentuh-sentuh sedikit, walaupun tak boleh, sedikit demi sedikit. Ku malu ku jadinya mau memandangi kamu dengan otak nakalku. Akui kamu bagai bola matamu, kucongkel dua belah pipimu, kuraba sedikit rambutmu. Ingin aku menggigit hidung mancungmu, kusentil merah bibir monyongmu, kujambak daun telingamu. Sedikit pintu yang ada dalam hatimu. Ku malu ku jadinya mau memandangi kamu dengan otak nakal. Ku akui kamu bagai ulat bulu, sentuh sedikit kata badanku, sentuh sedikit. Gatal badanku, gatal badanku.